Kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Ada Umu Apof di Sri Amur yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki teman yang secara ekonomi cukup mampu dan sering mentraktir makan atau membelikan kebutuhan-kebutuhan kehidupan untuk saya. Namun untuk membayar semua itu, beliau menggunakan kartu kredit. Yang jadi pertanyaan, bolehkah bagi saya untuk memakan atau menerima hadiah atau bantuan bahan-bahan makanan dari beliau? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair kepada Ma'atof yang menanyakan bahwa dia memiliki teman yang sering memberikan hadiah kepada dia dan membantu dia, tetapi orang ini memberikannya dengan kartu kredit. Pertama, bila Anda mengetahui dan jelas dan yakin, maka sebagaimana saudari Anda ini berbuat baik kepada Anda, hendaklah Anda berbuat baik kepada dia. Man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'hu. Siapa yang berbuat kebaikan kepada Anda, maka berilah dia imbalan atau balasan. Dia telah memberikan hadiah, hibah kepada Anda, maka berikanlah kepada dia nasihat yang menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia bagaimana dia telah berbuat baik, berbuat baiklah kepada dia. Dan yang paling baik Anda berikan untuk dia adalah nasihat agar dia meninggalkan perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Tidakkah kasihan Anda ketika mengetahui orang yang baik ini berbuat riba, berbuat dosa besar, setiap saat dia berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi dibangkitkan nanti dari kiamat bagaikan orang yang kesurupan. Dan setiap hari dia melakukan transaksi riba, setiap saat itu juga dia sama dengan dosa berzina. Tidakkah Anda kasihan dengan orang berbuat baik ini? Maka ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengapa Anda menolak pemberian dia dalam rangka menasihati dia. Katakan kepada dia, wahai saudariku, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah jalla fi'ula. Dan aku tidak ingin engkau masuk neraka karena riba yang kau lakukan ini. Adapun barang yang kau berikan dalam bentuk ini, bukan saya tidak menolaknya, bukan saya mengatakan haram. Tetapi saya khawatir setiap Anda melakukan transaksi ini, setiap itu juga Anda dimurkai oleh Allah jalla fi'ula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk bertobat kepadanya dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan olehnya. Wabillahi taufik.